Karena saya sendiri di sini, di Cigugur, yang berpakaian seperti ini. Pakaian seperti apa ini? Tidak dijelaskan dalam pertanyaan ini, pakaian seperti apa. Ada yang mengatakan saya sebagai khawarij. Apa hukumnya orang yang mengatakan seperti itu? Taib. Khawarij itu bukan dilihat dari pakaian. Khawarij itu bukan dilihat dari pakaian. Tetapi dilihat dari akidah dan manhaj. Ini khawarij. Khawarij itu akidahnya atau manhajnya seperti memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Ini khawarij. Iya. Mengkafirkan penguasa muslim. Iya. Dan pemberontakan itu banyak bentuknya. Tidak mesti dia dengan pedang. Ya, pemberontakan itu bisa dengan kata-kata. Ya, seperti dia menyebarkan celaan-celaan. Atau aib-aib. Ya, para pemimpin, ya, pemerintah muslim di tengah-tengah masyarakat. Ya. Maka ini termasuk kategori pemberontakan. Ini termasuk manhaj khawarij. Ini khawarij. Iya. Bahkan sampai mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan kaum muslimin karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Ini khawarij. Ini tidak ada hubungannya dengan pakaian. Baik. Iya. Maka orang yang mudah memvonis orang lain dengan khawarij atau dengan kesesatan yang lainnya, padahal saudaranya tidak seperti itu, maka perkataan itu akan kembali kepadanya. Perkataan itu akan kembali kepadanya, dosanya itu akan kembali kepadanya. Iya. Seperti dalam hadis, apabila seorang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir atau musuh Allah, padahal saudaranya tidak seperti itu, maka perkataan itu kembali kepadanya. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, termasuk juga kalau seorang mengatakan saudaranya itu ahlul bid'ah, ya, seperti khawarij, murji'ah, sufi dan yang lainnya, padahal saudaranya tidak seperti itu, maka perkataan itu kembali kepadanya. Wallahu a'lam. Jadi tidak mudah, ya, tidak boleh bermudah-mudahan di dalam memvonis, ya, seorang itu sebagai ahlul bid'ah atau sebagai seorang khawarij.